Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita memulai kitab yang baru. Setelah selesai kita panjang lebar menjelaskan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, maka kita masuk di kitab yang baru. Kita insyaallah masuk di kitab Sahih Al-Bukhari. Dan sebelum kita masuk di kitab Sahih Al-Bukhari, sedikit kita ingin mempelajari biografi beliau dan biografi kitab beliau. Ada dua biografi nanti akan kita jelaskan di pembahasan kita, yaitu biografi Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana kehidupan beliau. Kemudian yang kedua nanti kita akan sebutkan juga tentang sedikit kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab yang beliau tulis. Sehingga kita sebelum masuk di kitab, kita tergambar kitab apa yang akan kita pelajari ini. Berkaitan dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kita insyaallah semuanya sudah sering mendengar nama beliau, karena memang nama beliau diabadikan oleh Allah ta'ala, sehingga sampai sekarang orang-orang masih mendengar nama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dari itu kehidupan yang kedua, kalau kata para ulama, kehidupan itu ada dua macam. Yang pertama, kehidupannya jasad kita, kehidupan dunia itu ada dua. Yang pertama, kehidupan jasad kita ketika kita masih hidup. Yang kedua, kehidupan nama kita. Setelah kita meninggal dunia, jasad kita sudah meninggal, tetapi nama kita masih diabadikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad beliau tidak punya anak laki-laki, beliau sedih karena nama beliau akan mati. Bin-binnya tidak akan ada yang sampai kepada Nabi Muhammad. Sampai orang-orang kafir Quraisy menjuluki Rasulullah dengan julukan Abtar, dijuluki dengan julukan Abtar, yaitu orang yang terputus namanya. Maka itu Allah Ta'ala membantah orang-orang yang mencela Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencela engkau Muhammad, mereka orang yang terputus, sedangkan engkau namanya diabadikan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan mengangkat penyebutan nama engkau Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara disandingkan dengan nama Allah Ta'ala. Tidak nama Allah disebut kecuali nama Nabi Muhammad disandingkan. Sehingga nama Nabi Muhammad diabadikan. Kata para ulama, siapa saja yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad, membela beliau, beriman kepada beliau, maka dia mendapatkan bagian dari ayat ini. Wa rafa'na laka dzikrak, akan kami angkat penyebutan nama engkau. Dan itu kata para ulama, siapa saja yang ikut dalam membela Rasulullah, maka dia pun akan diangkat namanya. Sehingga orang jasadnya sudah meninggal, tetapi namanya masih diabadikan. Namanya masih ada. Kenapa? Karena mendapatkan bagian dari ayat itu, wa rafa'na laka dzikrak. Maka alhamdulillah nama Imam Bukhari itu bukan nama yang asing dari kita. Cuma kita perlu tahu tentang biografi beliau. Bagaimana biografi beliau sehingga kita lebih dekat kepada beliau. Nama beliau atau nisbat beliau, nasab beliau. Beliau dijuluki dengan julukan nanti Amirul Mukminin. Julukan beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman dalam bagian hadis. Kalau kunyahnya, kunyahnya Abu Abdillah, sehingga sering dikatakan Amirul Mukminin Abu Abdillah. Muhammad, nama beliau Muhammad bin Ismail, bapak beliau namanya Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Nah, berarti nama beliau itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ini yaitu berarti buyutnya Rasulullah, buyutnya Al-Imam Bukhari. Bardizbah ini adalah orang Persia. Bardizbah itu orang Persia dan mati di atas agama Majusi. Itu kalau kakek atau buyutnya beliau namanya Bardizbah. Sedangkan kakeknya yang namanya Ibrahim, kata para ulama, kan kami tidak mendapatkan biografi beliau, yaitu biografi Ibrahimnya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi Ibrahimnya itu siapa, ini kata para ulama kan kami belum mendapatkan biografinya secara lengkap. Tetapi kalau Bardizbahnya, Bardizbahnya itu Majusi, karena memang beliau itu bukan orang Arab, yaitu Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Sedangkan bapaknya Muhammad bin Ismail, Ismailnya ini bapaknya itu seorang yang berilmu, seorang ahli ilmu. Beliau muridnya Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid itu gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah. Demikian juga beliau bapaknya ini berguru juga menuntut ilmu kepada Imam Malik. Bahkan beliau termasuk perawi hadis, sehingga nanti sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya menukilkan biografi tentang bapaknya Imam Al-Bukhari ini, Muhammad bin Ismail, yaitu Ismailnya. Sehingga bapaknya ini seorang yang berilmu dan seorang yang bertakwa. Sampai dia mengatakan, kata bapaknya, mengatakan supaya keluarga itu dipenuhi dengan barokah dan nanti akan muncul seorang dari anaknya itu orang yang berilmu. Maka dia itu mengatakan sebelum meninggal, yaitu kata bapaknya, kata Ismailnya, kata bapaknya Imam Bukhari. Beliau mengatakan la a'lamu fi mali dirhaman fi haramin wala fi syubhatin. Beliau sebelum meninggal dunia beliau mengatakan, pernah mengatakan, kata bapaknya, saya tidak pernah tahu di dalam harta saya ada satu dirham atau satu uang, entah itu uang haram atau uang syubhat. Yaitu maksudnya apa? Saya tidak pernah memasukkan dalam harta saya uang-uang yang haram, demikian juga uang yang masih syubhat. Maka beliau, kata, yaitu Ismailnya ini, beliau sangat menjaga diri tentang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga di rumahnya itu, karena beliau bertakwa, beliau adalah orang yang mukmin, maka semua yang masuk dalam rumahnya itu hanya uang-uang yang halal. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk anaknya, supaya anaknya pun nanti menjadi orang yang soleh. Dan rupanya benar, nanti anaknya yaitu Imam Muhammad. Kalau anaknya namanya Muhammad, dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Bukhari nisbat kepada tempat, karena beliau lahirnya di tempat namanya Bukhara. Tempat namanya Bukhara sehingga perlu dinamakan dengan Al-Bukhari, orang yang lahir di kota Bukhara. Sedangkan nama asli beliau itu namanya Muhammad. Namanya Muhammad bin Ismail. Ismail telah kita sebutkan, Ismail itu adalah seorang yang berilmu dan dia adalah orang yang wara. Sehingga beliau adalah orang yang menjaga diri, tidak masuk dalam rumahnya kecuali harta-harta yang halal. Sehingga sampai akhirnya anaknya nanti diberkahi. Maka berarti kehebatan Imam Bukhari itu tidak lepas dari kehebatan bapaknya. Dan memang untuk mencetak seorang yang soleh, seorang yang besar, itu membutuhkan generasi ke generasi. Yaitu tidak langsung bapaknya tobat, setelah itu anaknya jadi orang hebat, enggak bisa. Terkadang butuh proses lama, terkadang butuh 3 generasi. Seperti Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kalau kita lihat biografinya itu, beliau itu ulama, bapaknya ulama, kakeknya ulama. Sehingga untuk mencetak sebagai seorang ulama besar itu butuh bapak, butuh kakek. Dan itu penting sekali. Maka itu kesolehan bapak itu penting. Kesolehan bapaknya. Walaupun bapaknya nanti bukan menjadi orang hebat, tapi dia punya anak. Harapannya di anaknya. Nanti kalau anaknya belum menjadi orang hebat, dia punya cucu. Nah, itu harapannya di cucunya itu. Nah, berarti nama beliau, namanya Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah, tadi kita sebutkan dia adalah orang Majusi. Sedangkan kelahiran beliau, beliau dilahirkan pada hari Jumat, setelah sholat Jumat, dan sepakat ulama sejarah, mereka mengatakan seperti itu, yaitu mereka mengatakan bahwa Imam Bukhari itu lahirnya di hari Jumat, karena beliau sendiri yang menceritakan di hari Jumat pada bulan Syawal atau 13 Syawal tahun 194 Hijriah, pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Dan beliau ketika dilahirkan, beliau dirawat sama bapaknya, tapi bapaknya tidak lama. Setelah itu bapaknya meninggal dunia, yang namanya Ismail meninggal dunia, dan beliau menjadi anak yatim sejak kecil. Beliau menjadi anak yatim sejak kecil, kemudian beliau nanti dirawat sama ibunya. Dan ada sebuah cerita, ada sebuah cerita tentang mimpi ibunya. Yaitu Imam Bukhari itu ketika masih kecil, disebutkan dalam sebagian sejarah, Imam Bukhari ketika masih kecil, ketika dirawat sama ibunya, karena dia itu anak yatim, itu pernah matanya itu buta. Matanya Imam Bukhari itu buta, sehingga masih kecil beliau itu tidak bisa melihat. Tetapi ibunya terus berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya anaknya itu dikembalikan matanya. Akhirnya di malam hari ibunya itu bermimpi, dia melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada dia, kepada ibunya Imam Bukhari, ya hadhihi bu, qad raddallahu ala ibnika basarahu ikathrati du'aika. Sesungguhnya Allah telah mengembalikan kedua mata putramu disebabkan karena banyaknya doa yang kau panjatkan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu ibunya bangun di pagi hari, tiba-tiba anaknya sudah bisa melihat, yaitu Imam Al-Bukhari-nya, Imam Muhammad-nya ini, tiba-tiba dia bisa melihat. Akhirnya ibunya senang sekali. Maka ketika ibunya itu gembira dan bahagia, maka di antara tanda syukurnya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan merawat benar-benar putranya. Sehingga akan dirawat benar-benar sampai akhirnya targetnya dia menjadi ulama yang besar. Dan Imam Al-Bukhari ini ketika beliau masa kecil, beliau memang bukan orang biasa. Beliau tidak seperti teman-teman yang lain. Ketika beliau masih belajar di Kutab, Kutab itu kalau zaman dulu kayak TPI, pembelajaran untuk anak-anak kampung. Jadi kayak Kutab atau TPI-nya orang-orang kampung, itu Imam Bukhari sudah melebihi teman-teman yang lain. Baik, itu Imam Bukhari itu ketika beliau masih kecil, maka beliau fokus untuk belajar sama ulama-ulama di negerinya. Dan itu tertib orang belajar itu seperti itu. Jadi kalau kita pelajari metode ulama dulu, mereka itu kalau belajar di Kutab dulu. Kutab itu kayak TPI, kampung. Jadi setiap kampung ada TPI-TPI, namanya Kutab-Kutab itu, Katatib. Namanya Kutab. Nanti kalau sudah selesai, belajar sama ulama di kotanya. Tidak boleh keluar kota sebelum ulama yang di kota itu ilmunya dihabiskan. Yaitu dipelajari semua. Nanti kalau sudah kuat belajarnya di satu kota itu, baru boleh keluar kota. Tapi masih dalam satu negara. Nanti setelah kuat lagi, nanti baru ke luar negara. Sehingga ada tertibnya. Zaman dulu itu kalau belajar seperti itu. Imam Syafi'i juga seperti itu. Tidak langsung keluar kota belajar menimba ilmu di luar kota. Tidak, belajarnya di dalam kota dulu. Ketika ilmu dalam kota sudah dikuasai, maka setelah itu baru keluar kota. Maka Imam Bukhari itu beliau menghabiskan umurnya, nanti beliau di Bukhara, sampai akhirnya beliau sudah mengalahkan teman-temannya. Maka ketika masih kecil beliau sudah menghafal banyak sekali kitab. Sahabat beliau sendiri cerita, kata Imam Bukhari sendiri, beliau mengatakan, "Ulhimtu hifdzul hadits." Saya diberikan ilham, kelebihan oleh Allah Taala untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fil kutab. Padahal waktu itu saya masih di kutab, masih di TPQ. Yang lain sudah masih belajar Al-Qur'an, saya sudah menghafal hadis. Karena Al-Qur'an sudah selesai. Kemudian saya ditanya, ketika itu saya ditanya, "Wa kam ata alika idzaka?" Wahai Imam, engkau menghafal hadis waktu itu umur kamu berapa? Maka beliau mengatakan asyra sinin au aqal, sekitar 10 tahun atau kurang dari 10 tahun. Waqad kharajtu minal kutab ba'dal asyr, dan saya baru keluar dari kutab, saya baru keluar dari TPQ itu setelah umur saya 10 tahun. Faja'altu atakhallafu ila dakhili wa ghairihi. Maka saya mulai belajar ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, sampai akhirnya saya itu nanti menghafal banyak sekali kitab. Dan saya menghafal kitab-kitab itu umur 11 tahun. Itu sudah saya itu menghafal banyak sekali kitab-kitab para ulama al-hadis. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, intinya hafalan Imam Bukhari itu memang tidak seperti orang biasa. Beliau tidak seperti orang biasa, beliau mengalahkan teman-teman yang lain. Dan itu kelebihan yang Allah telah berikan kepada beliau ketika masih kecil. Kemudian setelah itu ketika mulai sudah dewasa, ketika sudah selesai dari kutab, maka nanti akhirnya beliau berkeliling. Nanti beliau keliling dunia, pertama kali yang beliau tuju itu Mekah. Jadi setelah belajar di Bukhara, sampai selesai Bukhara, maka setelah itu beliau yang dituju pertama kali adalah Mekah. Keluar kota itu Mekah. Maka beliau ketika umur 16 tahun, beliau bersama ibunya, bersama saudara atau kakaknya namanya Ahmad, beliau melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji, maka selesai ibadah haji, ibunya pulang sama kakaknya, Imam Bukhari tinggal di situ. Kemudian disitulah nanti Imam Bukhari mulai banyak belajar sama orang ulama-ulama Mekah. Kemudian disitu nanti mulai beliau mengarang beberapa kitab. Beliau sudah mulai mengarang beberapa kitab. Setelah itu nanti beliau safar lagi ke penjuru dunia, sampai keliling ke dunia-dunia, ke negeri-negeri, dan beliau itu berjumpa dengan banyak para ulama. Berjumpa dengan banyak ulama dan gurunya Imam Bukhari itu luar biasa banyaknya. Sampai disebutkan sama Imam Bukhari, beliau sendiri yang bercerita bagaimana perjalanan belajarnya beliau. Maka beliau mengatakan, "Dakhaltu ila Syam wa Misr wal Jazirah marratain." Saya pernah pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Jazirah, yaitu sampai dua kali saya. Wa ilal Basrati arba marratin. Saya pergi ke Basrah sampai empat kali. Wa aqamtu bil Hijaz sittata awam. Kemudian saya pergi ke Hijaz dan saya tinggal di sana sampai 6 tahun. Wala usikam dakhaltu ilal Kufah. Dan saya sampai tidak bisa menghitung berapa kali saya itu masuk ke kota Kufah. Wa Baghdad ma'al muhaddifin, dan di Baghdad berkumpul dengan para ulama al-hadis, menunjukkan bahwasanya beliau itu keliling dunia. Sampai nanti banyak ulama sejarah yang mencatat kitab apa saja yang beliau negeri mana saja yang beliau datangi, itu banyak sekali. Sampai nanti beliau berjumpa dengan banyak sekali ulama-ulama al-hadis. Kalau ulama beliau atau guru beliau, Imam Bukhari gurunya beliau, beliau sendiri yang mengatakan, yaitu berapa sih guru beliau yang beliau datang itu, beliau mengatakan, "Katabtu an alfin wa thamanina nafsan." Saya telah mencatat semua hadis dari guru saya, yaitu semua hadis dari guru saya hafal, saya catat dan saya ingat jumlah mereka sekitar 1080 guru. Jadi gurunya beliau itu 1080 guru, laisa fihim illa sahibu hadis. Tidak ada satupun dari mereka yang 1080 kecuali semuanya ulama hadis. Dan beliau mengatakan, lam aktub illa amman qala al imanu qaulun wa amalun. Dan 1080 ini hanya yaitu guru-guru saya yang akidahnya sama, yaitu akidahnya semuanya mengatakan qaulun wa amalun, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Sedangkan guru-guru yang lain yang beda dengan Ahlussunnah seperti ini enggak saya catat, yaitu gurunya tidak saya catat. Berarti menunjukkan apa? Beliau ketemu dengan banyak lagi, yaitu beliau mendapatkan ilmu lebih dari itu lagi. Cuma guru yang akidahnya sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti sambil beliau mencatat atau menulis sebuah buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, saya keliling dunia, saya mendapatkan 1080 guru, mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah-masalah ini. Nanti disebutkan iman, masalah ini, masalah ini, masalah ini, yaitu sepakat semuanya, tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Maka guru beliau yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu jumlahnya 1080, walaupun nanti beliau juga mengambil beberapa riwayat dari selain Ahlussunnah wal Jamaah. Selama hadisnya kuat nanti beliau ambil. Berarti guru beliau itu banyak sekali. Dan memang orang semakin banyak belajar, nanti semakin banyak ketemu dengan para ulama, nanti orang itu semakin kuat ilmunya. Beda ketika dia itu ketemu dengan satu guru saja atau membaca cuma satu kitab saja, biasanya pendapatnya kaku. Pendapatnya kaku dan pendapatnya enggak berkembang. Beda dengan ulama-ulama kita zaman dulu yang mereka itu punya banyak sekali guru. Nanti guru satu dengan kedua berbeda pendapat, akhirnya apa? Kita nanti bisa lapang dada. Dan itu wajar, ulama-ulama itu memang untuk mendapatkan lapang dada dalam hatinya dalam masalah khilafiyah itu terkadang harus butuh banyak belajar, butuh banyak ketemu dengan banyak ulama, butuh banyak membaca kitab-kitab para ulama. Dan nanti di antara guru-guru yang banyak ini, nanti guru yang paling terkenal dari gurunya Imam Bukhari itu adalah Imam Ahmad. Cuma nanti Imam Ahmad itu bukan termasuk guru yang paling lama Imam Bukhari belajar. Kenapa? Karena kondisi suhu politik zaman itu yang tidak memungkinkan. Kondisi Baghdad waktu itu kacau politiknya, tentang Al-Quran adalah makhluk, sehingga beliau menghindari kota Baghdad. Walaupun datang ke sana, cuma menghindari karena kondisi politik. Sampai akhirnya ketika ketemu dengan Imam Ahmad, beliau dinasihati oleh Bukhari, kenapa kamu jarang kelihatan di sini gitu. Maka beliau akhirnya menceritakan tentang kondisi politik yang ada di Baghdad yang tidak memungkinkan. Maka Imam Bukhari itu dalam kitabnya, kitab Sahihnya itu jarang menukilkan dari Imam Ahmad. Yaitu jarang menukilkan hadis dari Imam Ahmad, walaupun beliau muridnya, Imam Bukhari itu muridnya, cuma karena kondisi politik yang kacau akhirnya beliau jarang menukilkan. Dan Imam Bukhari ini ketika beliau memiliki guru yang banyak, tapi tidak semua guru yang 1080 tadi, tidak semua guru hadisnya dicantumkan dalam kitab Sahih beliau. Dalam kitab Sahih beliau, yaitu Sahih Bukhari yang nanti akan kita pelajari, tidak semuanya dicantumkan. Tetapi yang beliau cantumkan itu cuma sedikit. Sehingga nanti Sahih Bukhari, nanti kalau kita cerita tentang Sahih Bukhari sedikit, Sahih Bukhari itu ringkasan dari ilmunya beliau. Beliau memiliki hadis banyak sekali, tapi diringkas, yang dicantumkan hanya sedikit, dan itu ringkasan dari semua hadis sahih yang beliau miliki. Kalau jumlah guru beliau yang dicantumkan hadisnya di dalam kitab sahihnya itu hanya sekitar 289 guru. Jadi guru 289 guru yang hadisnya dicantumkan dalam kitab sahih beliau. Sedangkan murid beliau yang mengambil ilmu dari beliau itu banyak sekali. Kata Al-Farbari, beliau mengatakan, sami'a kitab al-Bukhari minhu sab'una alfa rajulin. Yang mendengar ilmu atau hadis dari Imam Bukhari, jadi Imam Bukhari beliau menyampaikan ilmu, murid-murid yang mengambil ilmu dari beliau jumlahnya 70.000. Jumlahnya 70.000. Itu murid-murid beliau. Jadi orang-orang yang pernah mengambil ilmu dari beliau kalau dihitung-hitung itu jumlahnya 70.000 orang yang mengambil ilmu hadisnya Imam Bukhari. Yang paling terkenal nanti murid-murid seniornya Imam Bukhari itu seperti Imam Muslim. Jadi Imam Muslim itu murid yang paling setia terhadap gurunya. Maka itu Imam Muslim itu banyak mengikuti metode gurunya. Seperti Sahih Muslim itu ada karena Imam Bukhari. Yaitu Imam Muslim itu adalah murid yang paling setia menyertai Imam Bukhari sampai nanti akhirnya di akhir-akhir kematian beliau. Itu hanya Imam Muslim saja yang menyertai, yang lain semuanya hilang. Demikian juga seperti Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah, demikian juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, itu semuanya termasuk murid-murid setianya Imam Al-Bukhari. Kalau kita bicara tentang kehebatan hafalan beliau, itu fahamlah kita sudah masyhur tentang bagaimana kehebatan ilmunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kata beliau sendiri cerita tentang banyaknya hafalan yang beliau miliki. Beliau mengatakan, ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahih. Saya menghafal, yaitu hafalannya sudah sampai fi dhoril ghaib. Fi dhoril ghaib itu seperti air yang mengalir. Hafalan beliau itu, beliau menghafal, saya menghafal 100,000 hadis sahih. Saya menghafal 100,000 hadis sahih, wa mi'ati alfi hadithin ghairu sahih. Dan saya menghafal hadis yang tidak sahih jumlahnya 200,000. Jadi 100,000 itu hadis yang sahih, 200,000 itu hadis yang tidak sahih. Itu beliau menghafal 200,000. Wa akhrajtu hadzal kitab, sedangkan di kitab ini, yaitu kitab Al-Bukhari, itu enggak semuanya saya keluarkan. Yaitu kitab Sahih Bukhari, yang saya keluarkan situ mi'ati alfi hadis, hanya sekitar 600 saja. Itu pun nanti diringkas-ringkas oleh para ulama, itu nanti akan kita sebutkan. Jumlahnya sedikit, enggak terlalu banyak. Hadis yang ada di Sahih Bukhari tidak terlalu banyak. Sedangkan Imam Bukhari ini, yaitu karena saking masyhurnya beliau tentang hadis sampai di zaman itu, guru-gurunya beliau ketika menyampaikan ilmu, kalau ada Imam Bukhari, semuanya itu segan dan semuanya itu ketakutan. Kenapa? Karena wibawanya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu orang yang sangat berwibawa. Sehingga karena wibawanya beliau, akhirnya guru-gurunya beliau itu kalau datang di majelisnya guru-gurunya, semuanya ketakutan. Takut kalau salah menyampaikan riwayat, maka nanti akan ditegur sama beliau. Dan memang beliau itu nanti akan menjadi ulama yang sangat mumpuni dalam membela hadisnya Rasulullah, karena beliau itu pernah bermimpi. Imam Bukhari itu ketika masih kecil, beliau itu pernah bermimpi, kemudian mimpinya ditanyakan kepada ulama-ulama zaman itu, kemudian ditafsirkan. Yaitu beliau itu dalam mimpinya ketemu dengan Rasulullah, kemudian di depan Rasulullah dia itu membawa kipas, dan dia itu ngipasi Rasulullah SAW. Jadi dia itu mengipasi Rasulullah supaya Rasulullah tidak digigit nyamuk dan tidak ada lalat yang hinggap dan tidak terlalu panas. Akhirnya beliau mempertanyakan mimpi ini kepada ulama-ulama zaman itu. Maka beliau mengatakan, kata para ulama, berarti kamu nanti akan membela sunnahnya Rasulullah SAW. Kamu akan menyingkirkan semua gangguan yang telah dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis yang dhaif atau palsu yang dinisbatkan kepada beliau. Dan rupanya benar, nanti Imam Bukhari, dia adalah orang yang paling kuat membela hadisnya Rasulullah SAW. Karena masyhurnya Imam Bukhari, jadi beliau itu sangat masyhur sekali dan sangat terkenal sejak kecilnya, maka biasa nanti banyak orang-orang yang hasad kepada beliau. Akhirnya ada dua ujian, jadi ada beberapa ujian, tapi yang paling terkenal itu ada ujian itu ada dua yang paling berat menimpa Imam Bukhari. Kalau tes ulama, jadi kalau ulama-ulama mengetes beliau itu sudah sering. Karena kalau zaman dulu itu biasanya metode ulama untuk mengetahui ini si fulan itu keilmuannya seperti apa. Nanti biasanya ada namanya majelis mudzakarah, kemudian nanti dites. Nanti banyak ulama kumpul, ini mendatangkan 10 hadis, hadisnya dibolak-balik. Nanti diteskan kepada orang ini bisa mengembalikan enggak? Kalau bisa mengembalikan berarti orang itu luar biasa. Kalau seperti itu sudah sering, Imam Bukhari dites seperti itu sering, dan semuanya takjub dengan keilmuan Al-Imam Al-Bukhari. Semuanya takjub dan semuanya memuji. Sehingga saking terkenalnya itu, sampai orang-orang itu sampai semuanya memuji beliau. Sampai kata Imam Qutaibah, beliau mengatakan, "Law kana Muhammad bin Ismail fi sahabah la kana ayatan." Jika seandainya Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari, hidup di zaman sahabat, dia saja akan menjadi orang hebatnya sahabat, yaitu menjadi sebuah tanda kehebatan hafalan. Tetapi beliau bukan sahabat. Sampai gurunya beliau namanya Ali Al-Madini Ali bin Madini, kalau beliau mengatakan ataitu Ali bin Madini, ada seorang bercerita, saya pernah mendatangi Ali bin Madini di majelisnya beliau, faraitul Bukhari jalisan an yaminihi, saya melihat Al-Bukhari itu duduk di sebelah kanannya beliau, yaitu duduk muridnya, karena Imam Bukhari itu muridnya. Ali bin Madini itu letaknya Imam Ahmad. Wa kana idza haddatha iltafata ilaihi mahabatan lahu. Imam Ali bin Madini kalau menyampaikan ilmu, beliau itu sering melihat kepada Imam Bukhari yang duduk sebagai muridnya. Kenapa? Karena sangat menghormati. Segan kepada Imam Bukhari itu segan. Sehingga ada beberapa ulama yang menyampaikan ilmu kalau Imam Bukhari ada, maka tidak jadi. Imam Bukhari disuruh maju untuk menyampaikan. Kalau Imam Bukhari sendiri dalam masalah fikih, jadi kalau masalah akidah, akidah beliau Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti beliau nanti difitnah dalam masalah akidah yang nanti akan kita sebutkan. Kalau masalah fikihnya, beliau itu fikihnya apa? Fikihnya beliau itu apa? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada tiga pendapat dalam masalah ini tentang Imam Bukhari. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya Imam Bukhari itu dalam masalah fikih beliau mazhabnya Syafi'iyah. Beliau lebih condong kepada mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu nanti Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu nanti dimasukkan dalam Tobaqot Syafi'iyah, dalam ulama-ulama murid-muridnya Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i yang melanjutkan ilmu beliau, termasuk Imam Al-Bukhari. Sehingga nanti dimasukkan ulama-ulama Syafi'i itu termasuk Imam Al-Bukhari, seperti Imam As-Subki, demikian juga seperti Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar juga seperti itu, menisbatkan Imam Bukhari itu kepada mazhab Syafi'iyah. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa Imam Bukhari itu termasuk ulama mazhab Hambali. Jadi mazhabnya Hambali. Jadi ada yang mengatakan dia itu Syafi'iyah, ada yang mengatakan dia itu Hanabilah, yaitu mengikuti fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ibn Qayyim, beliau mengatakan Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wal Athram wa hadhi tabaqatu min ashabi Ahmad. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ini semuanya termasuk muridnya Imam Ahmad dan mengikuti fikihnya Imam Ahmad. Sehingga nanti dimasukkan dalam Tabaqat Hanabilah, yaitu generasi-generasi ulama-ulama mazhab Hanabilah. Kalau pendapat yang ketiga, sebagaimana disebutkan sama Syekh Thahir Al-Jazairi, dan itu juga nanti masyhur juga nanti di kalangan para ulama, bahwa Imam Bukhari beliau itu adalah mujtahid mutlak. Beliau mujtahid mutlak yang tidak bergantung kepada mazhab siapa saja. Dia berdiri sendiri. Dia punya fikih sendiri. Cuma fikih beliau itu hilang. Jadi fikih beliau itu hilang. Yaitu beliau itu ibaratnya gini, beliau itu kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Ahmad yang mendirikan sebuah mazhab sendiri. Beliau punya mazhab sendiri, cuma setelah itu mazhab beliau hilang. Beliau mengatakan, kata Imam Thahir Al-Jazairi, beliau mengatakan Amal Bukhari wa Abu Dawud sedangkan Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud fa imamani fil fiqh, mereka semuanya adalah imam dalam masalah fikih. Wa kana min ahlul ijtihad, dan mereka berdua termasuk ahlul ijtihad. Yaitu intinya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, fikihnya Imam Bukhari itu apa? Ada yang mengatakan dia itu Syafi'iyah, ada yang mengatakan beliau itu Hanabilah, ada juga yang mengatakan beliau itu berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri berarti punya mazhab sendiri beliau itu, tapi mazhabnya hilang. Mazhabnya hilang, yaitu mazhab maksudnya pendapat di mana ada orang yang meneruskan, itu sudah tidak ada. Dan itu berbeda berarti beliau itu dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, beda. Kenapa? Karena empat imam ini, mereka semuanya punya murid yang berkhidmah untuk gurunya. Muridnya meninggal dunia, punya murid lagi yang melanjutkan ilmu mazhab itu sampai akhirnya mazhab itu sempurna. Jadi pahami ya, untuk menyempurnakan sebuah mazhab, mazhab itu sampai sempurna, itu bukan hanya satu fase saja. Imam Syafi'i langsung sempurna dengan beliau tidak. Nanti akan disempurnakan sama muridnya, nanti akan disempurnakan sama murid-muridnya terus sampai akhirnya mazhab itu benar-benar sempurna. Sedangkan ujian, yaitu ini yang paling penting, yaitu ujian yang menimpa Imam Bukhari sebelum beliau meninggal dunia. Ujian yang menimpa beliau itu ada dua, dan itu disebabkan karena hasad, orang-orang yang hasad terhadap beliau. Itu terkenal ada dua ujian yang menimpa beliau. Yang pertama, masalah beliau dengan Imam Az-Zuhri. Ada Imam besar Al-Hadith di Naisabur, namanya Imam Az-Zuhri. Ini masalah yang pertama, ujian yang pertama. Nanti dari sini akhirnya muncul nanti ujian yang kedua, yaitu nanti beliau kampung, boleh balik kampung ke Bukhara. Setelah itu ketemu lagi nanti dengan pemimpin Bukhara yang juga jadi kabilah Zuhri juga. Sampai akhirnya nanti beliau diusir lagi. Sampai akhirnya nanti setelah itu nanti beliau meninggal dunia. Fitnah yang pertama, jadi fitnah yang pertama itu disebabkan karena Imam Bukhari itu datang ke Naisabur setelah ilmu beliau kokoh. Jadi ketika itu sudah terkenal beliau. Setelah itu beliau itu kalau mendatangi sebuah negeri, saking terkenalnya beliau, maka sambutan kepada Imam Bukhari itu luar biasa. Ketika beliau datang ke Naisabur, disebutkan di dalam sejarah itu, orang-orang yang datang menyambut beliau sekitar 4.000 pejalan kuda, yaitu orang-orang yang naik kuda, itu 4.000 orang, 4.000 kuda untuk menyambut beliau. Bahkan untuk menyambut beliau itu dipasang teratak. Teratak itu panjangnya satu farsah. Satu farsah itu kalau di kilometer kan sekitar 5.500-an. 5.500-an teratak untuk menyambut beliau. Kemudian semua ulama yang ada di Naisabur, semua ulama, semua ahli ilmu, semuanya datang menyambut beliau. Sehingga sambutan kepada beliau luar biasa. Termasuk yang menyambut beliau itu Imam Az-Zuhri itu. Imam Az-Zuhri itu termasuk Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Namanya itu Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Ini beliau termasuk orang yang menyambut Imam Bukhari ketika datang. Sampai beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Man arada yastaqbil al-Bukhari ya ghadan." Siapa yang ingin ikut menyambut datangnya Imam Bukhari ke Naisabur, maka silakan disambut besok kumpul. Beliau mengatakan, "Fa inni astaqbiluhu." Saya pun juga akan menyambut beliau. Akhirnya ketika beliau datang, maka beliau disambut dengan sambutan yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika beliau itu tinggal di Naisabur, nanti beliau mulai menyampaikan, karena diminta untuk menyampaikan riwayat, akhirnya beliau menyampaikan riwayat. Ketika menyampaikan riwayat, maka berkumpul murid banyak sekali. Akhirnya kajian-kajian yang sebelumnya atau murid-murid ulama-ulama yang di situ itu mulai berkurang. Yaitu jamaahnya mulai berkurang, kajiannya Imam Yahya Muhammad bin Yahya Az-Zuhri berkurang. Demikian juga ulama-ulama di situ banyak yang berkurang karena pada pindah murid-muridnya itu kepada Imam Al-Bukhari. Di situ mulailah ramai. Akhirnya mulai dibicarakanlah Imam Bukhari itu di hadapan para ulama. Termasuk lah, termasuk itu yang hasad, termasuk yang mulai muncul rasa benci, walaupun awal-awalnya tidak, mulai muncul rasa benci itu Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri ini. Dia mulailah ya mengikuti ulama-ulama yang lain lah, membicarakan Imam Bukhari, siapa sih Bukhari datang ke sini tiba-tiba kayak ganggu kajian kita di sini. Akhirnya pada bubar kajian-kajian, pada pindah murid-muridnya, akhirnya mulai banyak dibicarakan. Sampai akhirnya mulailah ada isu-isu di desas-desus yang disebar-sebarkan, yaitu tentang Bukhari itu akidahnya itu dia itu lafziyah. Yaitu lafziyah itu orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Saya ketika baca Qur'an, lafadzku ketika membaca Qur'an itu makhluk. Ini akidah yang menyimpang, akidah yang mata seperti ini akidah yang menyimpang. Sikapnya para ulama zaman itu memang beda. Kalau zamannya Imam Ahmad tegas, Imam Ahmad mengatakan siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk maka dia jahmiyah. Ini zamannya Imam Ahmad, tegas beliau. Nanti sebagian ulama mereka lebih memerinci. Jadi terjadi dua pendapat dalam masalah ini, menyikapi orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Kalau Imam Ahmad menutup pintu, tidak boleh dirinci. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia jahmiyah, tegas. Tapi ulama-ulama yang lain nanti merinci, yaitu lafzi bil Quran makruh itu ada dua. Kalau yang dimaksud dengan lafzi bil Quran itu bacaanku, maka itu bukan makhluk, karena firman Allah bukan makhluk. Tetapi kalau itu suaraku, kemudian intonasiku, maka itu makhluk, karena suara makhluk itu makhluk. Jadi ada ulama-ulama yang merinci. Lah Imam Bukhari termasuk yang memerinci. Akhirnya mulai desas-desus, orang-orang itu banyak menyebar dan yang lainnya. Akhirnya orang-orang itu mulai, mereka itu menyebarkan fitnah kalau Imam Bukhari itu beliau mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya ketika di majelis ilmu beliau, yaitu beliau ketika kajian, akhirnya beberapa orang itu tanya kepada beliau, yaitu tanya, ya tujuannya untuk menimbulkan fitnah. Akhirnya beliau tanya, wahai Bukhari, bagaimana pendapat ya Abu Abdullah, mata qulu fil lafzi bil Qur'ani makhluk atau ghairu makhluk? Jadi Imam Bukhari tanya Imam Bukhari, bagaimana pendapat engkau tentang lafaz orang membaca Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk? Imam Bukhari tahu ketika ditanya seperti ini ujian, ini tes ini. Dan mesti tujuannya enggak baik ini. Kenapa? Karena sudah terdengar dosa-dosa itu sudah tersebar. Akhirnya beliau tidak mau menjawab. Beliau berpaling dari pertanyaan itu dan beliau tidak mau menjawab. Setelah itu ditanya lagi, wahai Bukhari, ketika ada orang membaca Al-Quran, lafaznya itu makhluk atau bukan? Beliau tidak mau menjawab juga. Sampai tiga kali, diulang-ulang sampai tiga kali. Setelah itu terakhir Imam Bukhari mengatakan, ucapan beliau ini yang nanti menjadi masalah. Karena beliau memerinci. Maka beliau merinci, beliau benar sebenarnya itu. Benar, karena orang yang hasad saja yang menjadi masalah itu. Maka beliau mengatakan, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan itu bukan makhluk. Wa af'alul ibad. Sedangkan perbuatan hamba, perbuatan kita manusia, makhlukatun. Itu semuanya perbuatan makhluk. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan masalah seperti ini, itu adalah pertanyaannya bid'ah. Karena ulama salaf enggak pernah bertanya seperti ini. Akhirnya ketika beliau mengatakan seperti ini, langsunglah disebar berita, berarti Bukhari itu mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Berarti lafaz terhadap Al-Qur'an itu berarti makhluk. Imam Bukhari mengatakan bukan, enggak saya mengatakan enggak mata seperti itu. Saya hanya mengatakan harakatuhum wa aswatuhum wa kitabatuhum makhluqah. Perbuatan makhluk dari gerakan lisan, suara, tulisan yang ditulis di mushaf, tulisannya manusia, itu semuanya makhluk. Tetapi yang dibaca bukan makhluk. Ketika ini disampaikan, tetap namanya orang yang hasad itu tetap itu jadikan senjata. Sampai akhirnya tersebarlah berita-berita kalau Imam Bukhari itu lafziyah, lafziyah. Sampai nanti akhirnya orang-orang datang kepada beliau, ada beberapa ulama yang memang dia itu tulus, dia bukan orang yang hasad, tanya kepada beliau. Sampai ada orang tanya, wahai Imam Bukhari, apakah benar anda itu akidahnya lafziyah? Beliau mengatakan, kullu man naqala anni. Beliau mengatakan, semua orang yang menukilkan dari saya, anni qultu. Kalau seandainya saya itu dulu katanya pernah mengatakan, lafzi bil Qur'ani makhluk, lafaz saja ketika membaca Al-Quran itu makhluk, faqad kadzaba alayya, maka dia telah berdusta atas nama saya. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Inna makultu, yang saya katakan af'aluna makhlukotun, perbuatan kita manusia, bukan lafzi bil Quran, bukan, tapi perbuatan manusia itu semuanya makhluk. Sehingga siapa saja yang mengatakan, saya mengatakan seperti itu lafzi bil Quran makhluk, maka dia semuanya orang-orang berdusta atas nama saya. Tapi tidak manfaat, yaitu penjelasan Imam Bukhari kemudian enggak ada manfaatnya. Tetap orang-orang yang hasad luar biasa bencinya. Maka yang paling kuat, karena orang ulama yang paling disegani di Naisabur itu Imam Adz-Dzuhli, maka beliau mentahzir terang-terangan Imam Bukhari di majlis ilmu beliau. Sehingga beliau ditahzir secara terang-terangan, beliau mengatakan saya tidak, pokoknya saya tidak akan duduk bersama dia. Dan siapa yang mengikuti Bukhari keluar dari majlis saya. Sampai akhirnya nanti beberapa orang keluar, seperti Imam Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Dzuhli, keluar dia dari majlisnya Imam Dzuhli. Dan beliau tidak sampai seperti itu. Beliau sampai mengatakan, saya tidak akan tinggal di satu kota bersama orang ini, orang ahlul bidah ini. Yaitu Imam Bukhari, maksudnya kata Imam Adz-Dzuhli. Saya tidak akan terima dia sama sekali. Dan dia tidak akan saya izinkan tinggal di kota saya. Saya tidak akan tinggal diam di sini, kecuali dia keluar dari kota ini. Sampai akhirnya ketika sudah takbiran secara terang-terangan di majelis disebutkan nama Imam Bukhari terang-terangan, akhirnya orang-orang datang kepada Imam Bukhari cerita. Sebagaimana diceritakan sama Ahmad bin Salamah An-Naisaburi. Beliau termasuk murid setianya Imam Bukhari. Jadi nanti murid setianya itu ada dua. Ahmad bin Salamah ini sama Imam Muslim. Itu murid setianya. Maka Ahmad bin Salamah ini datang kepada Imam Bukhari cerita. Saya datang kepada Imam Bukhari kemudian saya bertanya, "Ya Abu Abdullah, inna hadza rajulun maqbulun bi Khurasan." Sesungguhnya imam ini yaitu Imam Az-Zuhri itu orang yang sangat dipercaya di daerah sini, di Naisabur, di Khurasan ini. Waqatlah hafi hadzal amr, dan dia sudah terang-terangan memtahdzir engkau wahai Imam Bukhari, hatta la yaqtiru ahadun minna ayyukallimahu, sampai tidak ada satu orang pun yang mampu menjelaskan kepada beliau. Beliau kan sudah mendengar nama engkau, sudah bencinya luar biasa wis. Sehingga dia tidak bisa lagi dijelaskan, klarifikasi enggak ada manfaatnya semuanya itu. Akhirnya setelah itu beliau mengatakan kata Imam Bukhari, faqabadu ala lihyatihi. Setelah itu Imam Bukhari memegang jenggotnya ketika mendengar kabar seperti itu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah. Saya hanya bisa mengatakan seperti Nabi Yakub ketika datang anak-anaknya membawa kabar kalau Nabi Yusuf itu meninggal. Saya hanya bisa mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Saya akan serahkan semua urusan saya kepada Allah Ta'ala. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat perbuatan hamba-hambanya. Allahumma, setelah itu Imam Bukhari berdoa, Allahumma innaka ta'lam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengetahui. Anni lam urid hadzal maqam bi Naisabur. Saya tidak menghendaki di hati saya untuk menjadi pemimpin di Naisabur sama sekali. Dan saya tidak akan merongrong kewibawaan orang ini, yaitu Imam Az-Zuhri. Saya sama sekali enggak. Saya hanya datang ke sini, kemudian saya diminta untuk menyampaikan ilmu, ya saya sampaikan. Dan saya pun juga enggak butuh tempat ini, gitu. Saya pergi ke tempat saja, bisa. Akhirnya setelah itu beliau mengatakan, setelah ramai, wos, habis-habisan, sampai murid beliau habis. Murid beliau habis. Kenapa? Siapa yang datang di majelis beliau, ditahdzir habis-habisan sama Imam Az-Zuhri. Jadi Imam Bukhari itu bukan hanya main-main saja. Beliau hasad setelah itu selesai enggak. Imam Bukhari dihabisi, wibawa beliau dijatuhkan, dan siapa saja yang masih belajar kepada beliau dihabisi juga. Sehingga siapa yang masih dekat sama beliau, semuanya akan dihabisi sama Imam Bukhari. Setelah selesai, wis pokoknya sudah enggak ada cara lagi menjelaskan, sudah enggak ada manfaatnya dan yang lainnya, maka Imam Bukhari mengalah. Maka beliau mengatakan kepada Ahmad tadi, "Ya Ahmad, ini kharij, ghadan." Wahai Ahmad, saya besok akan keluar dari kota ini. Litakhlasu min hadithihi li ajri, supaya mereka tidak membicarakan saya lagi. Wis, saya akan keluar dari majlis ini. Dari tempat ini akan saya akan keluar. Maka ketika beliau itu besoknya persiapan mau keluar dari tempat itu, kata ya Ahmad tadi, Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, saya mendatangi rumah Imam Bukhari hari terakhir beliau mau meninggalkan kota itu. Kata Ahmad, saya tidak mendapatkan satu orang pun yang membersamai beliau kecuali saya. Jadi sampai penuntut ilmu enggak ada yang berani mendekati beliau saja, semuanya ketakutan karena takut kalau ditahdzir sama Imam Az-Zuhri. Beliau juga ulama besar al-hadis, beliau itu bukan termasuk al-bidah, bukan, cuma karena hasad yang membawa beliau itu seperti itu. Sebelum keluar dari kota itu, maka beliau menyampaikan kepada Ahmad, "Baik Ahmad, tolong nanti sampaikan kepada orang-orang setelah saya, yaitu orang-orang yang masih ngomongi saya ketika saya itu sudah keluar dari sini kok masih ngomongi saya, tolong sampaikan dan tolong hafal ucapan saya, tolong dihafal, nanti sampaikan kepada mereka. Man za'ima min ahli Naisabur, siapa saja dari orang Naisaburi, dia mengatakan, menganggap anni qultu, saya mengatakan lafzi bil qur'ani makhluk fahuwa kadzdzab, nanti sampaikan kepada mereka bahwasanya siapa yang mengatakan seperti itu semuanya pendusta. Fa inni lam aquluhu, kenapa saya seumur hidup saya enggak pernah mengatakan seperti itu, illa anni qultu, tapi yang saya katakan af'alul ibad makhluqah, perbuatan hamba semuanya makhluk. Akhirnya setelah itu beliau keluar dari kota Naisabur, dan beliau nanti memiliki tulisan khusus dalam masalah ini dinamakan dengan kitab Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Perbuatan hamba makhluk, semua kita itu makhluk, perbuatan kita juga makhluk, tapi apa yang kita baca dengan mulut kita itu bukan makhluk karena itu firman Allah Ta'ala. Akhirnya beliau pulang. Akhirnya beliau, tempat tujuan yang beliau ingin tuju adalah Bukhara, tempat kelahiran beliau. Ketika sampai di Bukhara, maka disambut luar biasa. Sambutannya luar biasa di Bukhara. Ini jadi ujian pertama tadi, sudah selesai. Ujian pertama, yaitu beliau sama Imam Ahmad bin Yahya Adz-Dzuhli. Dan Imam Adz-Dzuhli termasuk ulama besar al-hadis. Tetapi karena hasadnya beliau melihat wibawanya Imam Bukhari, akhirnya beliau sampai jatuh seperti itu. Dan itu biasa, memang penyakitnya ulama itu hasad dari dulu. Penyakitnya ulama itu ya seperti itu. Setelah itu beliau pindah ke balik kampung, beliau pulang ke Bukhara. Ketika sampai di Bukhara, maka disambut yang luar biasa, sambutan yang luar biasa. Akhirnya beliau ya datang di sana, kemudian nanti setelah itu diminta untuk menyampaikan kajian, ya akhirnya beliau ngisi pengajian. Sampai akhirnya nanti beliau juga ada masalah juga dengan Khalid bin Ahmad Adz-Dzuhli, Gubernur Bukhara. Jadi Gubernur Bukhara itu namanya Khalid bin Ahmad Adz-Dzuhli. Jadi Dzuhli juga. Jadi kayak ya satu markah lah dengan Imam Adz-Dzuhli. Kalau sama beliau, sama gubernurnya ini masalahnya itu karena beliau itu diminta sama gubernur untuk datang ke rumah. Rumah gubernur, kenapa? Karena gubernur mau mengadakan pengajian untuk keluarga khusus. Kajian khusus keluarga. Makanya datanglah ajudan gubernur kepada Imam Bukhari. Mengatakan bahwasanya gubernur meminta kepada engkau, Imam Bukhari, untuk mendatangi rumahnya. Karena gubernur mau mengadakan kajian khusus. Maka beliau mengatakan, ucapan ini yang membuat marah gubernur. Beliau mengatakan, ana la udhidul ilmah. Wahai ajudan, nanti tolong sampaikan kepada gubernur, saya tidak pernah merendahkan ilmu. Wala ahminu ila abwabin nas, dan saya tidak pernah membawa ilmu itu ke pintu-pintu orang. Fa in kana laka ilayya syai'un minhu hajatan, kalau kamu butuh ilmu saya, fahdirni fi masjidi aw fi dari, ikuti kajian saya seperti manusia biasa. Bukan saya mendatangi orang ini khusus, saya datangi, enggak, saya enggak bisa kalau seperti itu. Kalau siapa yang butuh ilmu saya, datang di pengajian saya. Sedangkan saya khususkan ilmu saya kepada orang tertentu, saya enggak bisa seperti itu. Apalagi saya khususkan kajian saya itu hanya kepada anak-anak kamu saja, enggak bisa saya. Kalau mau butuh, anak kamu butuh ilmu, datangi majlis saya. Tapi Khalid bin Ahmad Adz-Dzuhli enggak mau. Dia tidak mau duduk bersama manusia. Kenapa? Kan dia pemimpin, gubernur. Demikian juga anak-anak dia enggak diizinkan untuk datang di majlisnya, enggak biar. Kalau kajian khusus bisa, tetapi kalau kajian umum tidak bisa. Akhirnya di situ yang membuat gubernur itu marah dengan Imam Al-Bukhari. Akhirnya ketika ada marah seperti ini, dicari-carilah fatwa ulama-ulama yang menyesatkan Imam Bukhari, sampai akhirnya dia datang kepada Imam Adz-Dzuhli di Naisabur tadi. Imam Adz-Dzuhli tanya, bagaimana pendapat engkau tentang Imam Bukhari ini? Maka dia mengatakan, dia akidahnya menyimpang. Setelah itu mengatakan, wahai Imam Adz-Dzuhli, tolong tulis sebuah surat ultimatum, itu nanti akan saya terapkan di negeri saya di Bukhara. Makanya benar, Imam Adz-Dzuhli nulis sebuah surat tentang akidah menyimpangnya Imam Bukhari, dan siapa yang mengikuti dia, maka dia ahlul bidah semua. Akhirnya surat ini sampai kepada Khalid bin Ahmad Adz-Dzuhli, kemudian beliau paksa manusia untuk mengusir Imam Bukhari. Imam Bukhari sesat, dan dia itu sudah ditahdir sama ulama besar, akhirnya bahwa harus kita usir dari kota ini. Akhirnya ketika seperti itu, maka nanti Imam Bukhari juga mengalah. Sampai akhirnya nanti beliau datang ke kampung kecil di Samarkandi. Ada satu kampung kecil, di situ beliau punya keluarga di situ, akhirnya beliau datang ke situ. Ketika datang ke situ, itu juga dipermasalahkan juga, sampai akhirnya nanti beliau diusir juga. Sampai akhirnya nanti terakhir beliau berdoa, Allahumma qad dhaqat 'alayyal ardu bima rahubat. Tuhanku, sungguh bumi ini sudah sempit bagi saya. Faqbidni ilaika, maka tolong wafatkan saya jika memang kematian itu lebih baik bagi saya. Dan beliau sudah tua, sudah lemas sekali, masih sudah enggak seperti dulu kemampuan beliau. Akhirnya ketika seperti ini, langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu nanti beliau dicabut nyawanya beliau malam hari Idul Fitri. Jadi Idul Fitri besoknya malam hari beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, tidak ada yang mengetahui jasadnya beliau kecuali muridnya setia, yaitu Imam Muslim. Ketika beliau meninggal dunia setelah sholat isya. Setelah sholat isya, beliau meninggal dunia. di hari Idul Fitri dan dikuburkannya nanti setelah sholat zuhur di hari Idul Fitri. Dan beliau nanti umurnya beliau itu ketika meninggal dunia 62 tahun ketika beliau itu meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia banyak sekali kejadian yang sering disebutkan oleh para ulama, kami enggak usah kita sebutkan. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang menyebutkan bagaimana ulama-ulama ketika menguburkan Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari meninggal dunia, kemudian kitab yang tadi saya sebutkan Khalqu Af'alil Ibad tersebar. Setelah itu baru orang-orang itu tahu kalau selama ini fitnah yang ada itu karena hasadnya Imam Adz-Dzuhri. Akhirnya setelah itu banyak yang menyesal, sampai akhirnya mereka berdatangan dari jauh-jauh pergi ke kuburan Imam Bukhari untuk minta maaf karena telah ikut menyebarkan fitnah, tapi Imam Bukhari sudah meninggal dunia. Sehingga urusannya sudah tinggal di hari kiamat nanti urusannya itu. Dan itu sebagai gambaran kepada kita kalau terkadang fitnah itu dahsyat memang. Dan yang paling berat fitnah itu bukan sama musuh, terkadang sama teman kita sendiri. Dan terkadang fitnah itu saking kuatnya fitnah sampai habis-habisan. Cuma Imam Bukhari habis, jamaah bubar semua gitu. Ulama besar setingkat Imam Bukhari meninggal dunia, yang setia belajar sama beliau cuma 2 orang saja. Bahkan terakhir-terakhir yang menyertai beliau kemana saja cuma 1 orang saja itu, yaitu Imam Muslim, habis muridnya itu. Tetapi apa? Tetapi Allah bergendak lain. Imam Adz-Dzuhri namanya hilang. Walaupun beliau ulama besar, namanya hilang. Tidak ada yang mengenal beliau sama sekali, kecuali ketika kita menceritakan fitnah ini. Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhri, baru orang tahu, oh, ada namanya Imam Adz-Dzuhri. Selama ini mana orangnya itu enggak pernah dikenal. Sedangkan Imam Bukhari yang habis-habisan di dunia, sampai habis beliau itu, karena tahdzinan itu, tetapi namanya abadi. Sampai sekarang, orang masih mengenal nama Imam Al-Bukhari. Sehingga, ya terkadang fitnah seperti itu. Terkadang harus habis kita itu dengan fitnah itu sampai habis-habisan. Selama kita punya akidah yang lurus, dan fitnah itu hanya sekedar fitnah, karena kita enggak pernah meyakini seperti itu, kita yakin bahwasanya kita masih punya Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita ceritakan sedikit tentang Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu apa? Nanti insyaallah kita ceritakan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.